Inilah kita mencoba melangkah dalam satu arah, seia sekata. Inilah masa kita harus bisa membuka mata, melihat yang nyata. Selama ini kita terus bertanya, apa yang kita jalani ini benar adanya. Mungkin kita harus meyakinkan hati untuk tahu jawabnya. Inilah kita mencoba merangkai semua khayalan, dan kan kita nyatakan ke sebuah masa dengan suka duka. Jadi realita yang kan kita jalankan. Selama ini kita terus bertanya, apa yang kita jalani ini benar adanya. Mungkin kita harus meyakinkan hati untuk tahu jawabnya. Apalagi yang kita tunggu bila sudah merasa semua yang aku dan kau cari kita bisa terima. Tak perlulah menunda-nunda bila saat ini ku minta kita tuh jadi satu selamanya. Kerealita kita menuju semua yang aku dan kau cari kita bisa terima. Tak perlulah menunda-nunda bila saat ini ku minta kita tuh jadi satu selamanya. Apalagi